من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Benarkah Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin dengan adanya kaum munafikin pula di dalamnya? Jadi kemenangan itu Allah berikan kepada umat Islam, dipastikan. Walaupun ada kaum munafikin, tetap diberi. Jelas ya? Karena orang-orang yang berdosa itu berada bersama umat Islam, ya, kadang dengannya Allah menjadikan mereka menguatkan agama. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Inna Allah la yansuru hadad din bir rajulil fajir." Sungguhnya Allah akan menolong agama ini dengan seorang lelaki yang fajir. Seorang lelaki yang fajir. Dia misalnya riya, berjihad di jalan Allah. Berjihad di depan membunuhi musuh. Ini kan bantuan untuk umat Islam atau bukan? Bantuan. Tapi dia seorang yang riya di dalam amalannya. Jelas ya? Baik.